قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-53 dan setelahnya dari surah Hud alaihi salatu wasalam, setelah Nabiullah Hud alaihi salatu wasalam mengajak umatnya untuk kembali mengesakan Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta upah sedikit pun dari apa yang beliau sampaikan, dan berjanji kapan mereka tobat, istighfar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepada mereka kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Akan tetapi kaumnya membantahnya. Allah mengingatkan kita tentang umatnya Nabiullah Hud. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyina. Mereka mengatakan, wahai Hud, ma ji'tana bibayyina. Engkau tidaklah mendatangkan kepada kami keterangan. Jadi, mendatangkan bukti yang nyata, menunjukkan tentang benarnya apa yang kau sampaikan kepada kami, menunjukkan bahwa engkau betul-betul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada buktinya. Tidak jelas juga apa yang kau sampaikan kepada kami. Ini menurut mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah tutup hati mereka, menutup mata mereka, menutup pendengaran mereka dari mendengar kebenaran, melihat kebenaran, memahami kebenaran. La haula illa billah. Sehingga mereka mengatakan, majita nabi bayina. Engkau tidak mendatangkan kepada kami keterangan. Padahal setiap rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang istimewa untuk menyampaikan. Barakallahu fiik. Diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran disertai dengan apa? Mukjizat-mukjizat yang menunjukkan tentang kerasulan mereka alaihi wassalatu wassalam. Tapi ya, penentangan tetap penentangan, pembangkangan. Walaupun sangat jelas mereka tetap mengingkari. Walaupun bagaimana banyaknya mukjizat mereka lihat, tetap mereka mengatakan, ah, itu cuma sihir. Ah, ini mata kita yang dikelabui. Ah, banyak ceritanya. Barakallahu fikum. Inilah orang-orang kafir. Menanggapi kebenaran dengan keterbalikan. Kebenaran dianggap kebaikan, kebenaran dianggap kemungkaran, kemungkaran dianggap kebenaran. Walhasil mereka menyatakan, wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika, dan kami pun tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah selama ini. Selama ini baik-baik saja, jadi bagus-bagus saja. Maka kami tidak akan pernah mau meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya karena ucapanmu dan ajakanmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami pun tidak akan mau mengimani engkau wahai Hud. Ini ucapan barakallahu fikum kaum Yahud alaihi salatu wassalam. Dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ucapan ini. Jadi bahwa setiap umat telah didatangkan kepada mereka bukti nyata. Telah diingatkan mereka, telah didatangkan kepada mereka mukjizat-mukjizat dan seterusnya. Tapi ya tetap mereka membangkang. Setiap umat begini modelnya. Ada saja yang membangkang. Jadi, Fir'aun misalnya. begitu banyak mujizat yang dia lihat di hadapan dia, tetap dia tidak mau. Sebagaimana telah kita kisahkan barakallahu fikum di surah-surah yang telah lewat. Baik, Nabilah Nuh juga demikian. Ada saja yang membangkang dari umat. Baik, barakallahu fikum. Kemudian mereka mengatakan inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Bahkan kami menganggap engkau wahai Hud, engkau ini sudah gila, engkau ini sudah stres, engkau ini sudah hilang akal, tidak sempurna lagi ingatanmu. Ini karena engkau sudah dilaknati oleh Tuhan-Tuhan kami. Engkau sudah diapa-apain oleh Tuhan-Tuhan kami. Ya kan? Karena mereka meyakini Tuhan-Tuhan ini yang mereka sembah ini memiliki kemampuan untuk itu. Baik. Wallahul musta'an. Ya ini engkau kena laknat, engkau kualat. Gara-gara engkau senantiasa menganggap Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tidak boleh disembah. Tidak memiliki hak untuk diibadahi dan seterusnya. Ini gara-gara engkau ini mengatakan demikian dan bersikap demikian, maka engkau kena kualat. Sehingga pikiranmu tidak lurus. Perangaimu tidak beres. Dan seterusnya. Engkau sudah stres. Sehingga macam-macam yang engkau ucapkan kepada kami. Engkau ajakkan kepada kami. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Engkau sudah kena bahasa kalau orang Melayu bilang katulah. Atau apalah. Barakallahu fikum. Karena engkau menganggap Tuhan kami tidak betul. Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tuhan kami tidak berhak disembah. Tuhan kami engkau. La haula wa quwwata illa billah. Ini dalam rangka pembelaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Perlakuan yang seperti ini sampai sekarang ini. Baik. Sampai sekarang ini. Orang-orang yang nyembah-nyembah kubur. Dikit-dikit kuburan minta ke wali fulan. Ya wali fulan tolong kami diberi ini. Tolong kami di subhanallah. Baik. Perbuatan seperti ini ada. Kuncen-kuncennya ini, juru-juru kunci kuburan-kuburan yang seperti ini atau monumen-monumen yang dijadikan tempat untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Cong aliyah. Itu si pulan dulunya miskin. Lantaran suka datang ke sini, minta di sini, minta keberkahan di sini dan seterusnya. Kenapa dia so kaya raya dia? Kenapa dia so jadi orang besar? Cuma dia yang sana itu dia. Jadi dia itu banyak doi dulu. Jadi lantaran dia bilang terampe wali di sini begini-begini. Nah sekarang so dia miskin dia. So sakit-sakitan dia. Katulah dia. Kualat dia dan seterusnya. Ini sampai sekarang, barakallahu fikum. Perbuatan seperti ini masih dilakukan oleh orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inna qul la ataraka ba'du aliyatina bisu. Qala inni ushiru Allah wa ashhadu wa ashhadu anni bari'un mimma tusyriku. Maka Nabi Lahud alaihi salatu wasallam mengatakan inni ushiru Allah. Sesungguhnya aku mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala dan mempersaksikan kepada kalian anni bari'um mimma tusyrikun, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan Allah dengannya. Aku berlepas diri dari patung-patung yang kalian sembah ini, berhala-berhala ini atau kuburan-kuburan atau apapun yang kalian sembah selain Allah SWT. Aku berlepas diri. Aku bukan penyembah mereka. Barakallahu fiik. Baik. Washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Saksikanlah oleh kalian, aku berlepas diri dari tuhan-tuhan yang kalian sembah ini. Min dunihi, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang aku sembah, selainnya enggak. Baik. Kemudian baik, Nabi Lahud menentang balik. Fakiduni jami'a, tsumma la tundirun. Kalau kalian menganggap bahwa Tuhan-Tuhan kalian itu bisa mendatangkan malapetaka, bisa melaknat, bisa menjadikan orang kualat dan seterusnya, fakiduni, silakan. Fakiduni jami'an thumma la tundirun. Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, silakan dia melakukan apapun yang diinginkan untuk aku. Kalian juga terserah. Fakiduni jami'a thumma la tundirun. Dan tidak perlu kalian tangguh-tangguhkan, tidak perlu kalian ulur-ulur waktu. Baik. Jangan sekarang juga. Silakan. Kalau kalian anggap Tuhan kalian itu mampu untuk mendatangkan mudarat, bisa mencelakakan orang, bisa ini dan bisa itu. Barakallahu fiik. Baik. Ini harus menjadi keyakinan kita bahwa selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satu kejadian pun di atas muka bumi dan di langit kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini tidak bisa melakukan apa-apa. Baik. Maka ditantang, fakiduni jami'an tsumma la tundirun. Tundirun. Karena ya begini modelnya. Kenapa mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan-Tuhan itu, berhala-berhala itu? Ya karena keyakinan ini bisa mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Barakallahu fiikum. Maka Nabi Lahud menantang mereka, kalau memang betul keyakinan kalian bahwa Tuhan-Tuhan kalian bisa mendatangkan kemudaratan untuk siapapun yang dia tidak senangi, silakan. Fakiduni jamia tsumma la tudirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbku dan Rabb kalian sesungguhnya. Aku hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu penyerahan penuh semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir batin. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Aku hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan diri bahwa Allah akan melindungi aku. Allah Subhanahu wa taala akan membantu aku, membela, menolong aku. Tawakkaltu 'ala Allahi Rabbi wa Rabb wa Rabbikum. Rabb aku yang memelihara aku dan memelihara kalian semua. Baik, ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Baik. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Tidak ada satu makhluk pun yang ada di atas muka bumi ini kecuali dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memegang ubun-ubun mereka. Allah yang mengatur mereka, siapapun dan apapun. Baik. Masyaallah. Inna rabbi ala siratin mustaqim, yani adlu bi qada'ihi wa syar'ihi wa amrihi. Sungguhnya Rabbku ada di atas siratin mustaqim, jalan yang lurus, yani adl. Adil Allah Subhanahu wa taala pada takdir dan ketetapannya, adil pula dalam syariat dan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ganjaran kebaikan bagi orang yang melakukan kebaikan dan kejelekan bagi orang-orang yang melakukan kejelekan pula. Barakallahu fiik. Ya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Barakallahu fiik. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa terhadap Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Tuhannya juga tidak bisa ngapa-ngapa. Yang patung. Barakallahu fiik. Tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yakni mementungi patung-patung itu, dihilangkan kepalanya, barakallahu fikum, oleh Ibrahim. Mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka akhirnya sebenarnya sadar bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak bisa ngapa-ngapain. Jangankan membela orang, membela dirinya saja tidak mampu. Kepalanya hilang, tangannya hilang, habis dipentungi. Subhanallah. Wala hawla wala quwata illa billah. Maka ketika mereka ditantang oleh Nabi Lahud, mana yang kalian sembah itu yang katanya bisa ini dan bisa itu? Tidak mampu. Barakallahu fikum. Cuma orang ini saja yang apa? Menjadikan sembahan itu begitu agung. Sesembahan yang mereka sembah. Dan mereka sendiri akhirnya pun menjadi takut. Mereka sendiri berharap. Mereka, padahal mereka sendiri yang membuat patung itu. Mereka sendiri yang memahatnya. Mereka sendiri yang memberikan berbagai macam hiasan-hiasan ornamen. Hingga nampak barakallahu fikum begitu agung, begitu mulia, dibikin suasana sakral. La haula wa la illa billah. Tapi mereka sendiri yang melakukannya. Baik. Wallahu musta'an. Maka Nabi Lahud alaihi salatu wasallam mengatakan, aku hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabku dan Rab kalian semuanya. Semua makhluk diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku minta perlindungan, aku minta pembelaan, aku minta pertolongan kepada Zat yang mengatur segala-galanya, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Ini barakallahu fikum beberapa ayat yang kita bacakan. Sikapnya kaum Hud alaihi salatu wasalam, ini kaum Ad. Kaum Ad sikap buruknya terhadap Nabiullah Hud alaihi salatu wasalam yang diutus kepada mereka, menentang kebenaran. Wallahu musta'an. Kita cukup sampai sini, kita tutup dengan para tuan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.